Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yaitu tafsir Al-Quran yang ringkas, yang telah disebutkan di mukadimahnya penafsiran tersebut berdasarkan penafsiran Ahli Sunnati wal Jamaah, kosong dari tahrifat al-batilah, kosong juga dari barakallahu fikum at-taknifat al-batilah. Intinya sudah benar-benar dirangkum dan juga diteliti berdasarkan penafsiran jalannya, prinsipnya, metodenya Ahli Sunnati wal Jamaah. Sekarang kita akan masuki penafsiran surat yang baru, yaitu surat Al-An'am. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Ma'idah. Kemudian sekarang kita akan masuki surat Al-An'am. Yang mana Al-An'am ini maknanya secara bahasa adalah binatang ternak. Karena disebutkan di dalam surat nanti ada lafaz Al-An'am. Langsung saja barakallahu fikum, suratul An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alad dhulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ayat yang pertama ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya segala pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena pada lafaz alhamdu, al-nya dikenal dengan al-istighraqiyah. Al-nya dikenal dengan apa? Al-istighraqiyah, al yang mencakup semua jenis individu pujian. Murni hanya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi jami'ul mahamid lillahi taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena beda alhamdu dengan apa? Al-madhu. Alhamdu pujian, al-madhu juga pujian. Tapi kalau alhamdu ini khusus untuk Allah taala. Adapun madhu, madhun pujian ini manusia pun bisa. Si fulan atau fulan madaha fulanan, fulan memuji si fulan. Cuman bedanya apa? Bedanya sudah kita lewati perbedaannya antara al-madhu sama alhamdu. Bedanya apa, Ihsan? Apa? Kenapa? Ulangi. Alhamdu diiringi dengan apa? Apa? Na'am barakallahu fikum. Kalau alhamdu diiringi dengan al-mahabbah wa ta'zim. Paham ya? Yaitu ada rasa pengagungan, rasa cinta, itu namanya alhamdu. Ya, ini murni untuk Allah taala, enggak boleh untuk manusia. Adapun al-madhu itu semata-mata pujian saja. Paham ya? Tanpa didasari oleh mahabbah wa ta'zim. Oleh karena itu kalau untuk manusia ya fulanun madaha fulanan. Paham ya? Nah, madhun. Tapi kalau alhamdulillah hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji min Allah taala, zat yang telah menciptakan langit dan bumi, wa ja'alad dhulumati wan nur, dan zat yang menjadikan kegelapan serta cahaya. Tsumman ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian dalam keadaan demikian, orang-orang kafir tetap mereka kufur terhadap Rabb mereka dan berpaling. Itulah keadaan mereka. Sudah jelas-jelas terang-terangan Allah taala yang menciptakan langit dan bumi, Allah taala yang menjadikan kegelapan dan juga cahaya, itu pun orang-orang kafir masih kufur kepada Rabb mereka. Allah musta'an. Kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Qala al-mufassirun asbahumullah As-sana'u 'ala Allah bi sifatihi allati kulluha awsafu kama awsafun kama awsafu kamalan. Kulluha awsafun kamalan. Artinya apa? Sanjungan pujian untuk Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang semuanya adalah sifat-sifat yang sempurna. Wa bi ni'amihi adh-dhahira wal batinah, dan juga dengan nikmat-nikmatnya yang nampak maupun yang tersembunyi, ad-diniyah wa dunyawiyah, kenikmatan yang berupa agama dan juga kenikmatan yang berupa dunia. Alladhi ansha'as samawati wal arda, zat yang telah mewujudkan langit dan bumi. Wa ma fihinna, dan juga zat yang telah mewujudkan penduduk yang ada di langit dan bumi. Wa khalaqadh dhulumati wan nur, dan zat yang menciptakan kegelapan serta yang menciptakan cahaya. Wa dhalika bi ta'aqubil laili wan nahar, yang demikian itu, perhatikan baik-baik, dengan silih bergantinya siang dan malam. Antum saksikan, siang dan malam tidak pernah mengalami tabrakan, silih berganti. Begitu datang siang, hilang malam. Datang malam, hilang siang. Tidak pernah ada kisah atau cerita tabrakan itu, enggak pernah. Kenapa? Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia mungkin saja masih bisa, barakallahu fikum, nah terkalahkan bikinan manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak. Allah Ta'ala zat yang menguasai segala sesuatu. Wa fi hadza dalalatun, pada semua kejadian ini ada penunjukan ala azamatillah Ta'ala, yang menunjukkan atas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wastiqatihi wahdahu al-ibadah, dan keberhakan Allah Ta'ala semata untuk diibadahi. Keberhakan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata untuk diibadahi. Fala yajuzu li ahadin an yusyrik bihi ghairah, maka tidak diperbolehkan seorang pun untuk mensekutukan Allah Ta'ala dengan yang lainnya. Wa ma hadza al-wuduh, bersamaan dengan penjelasan yang sangat gamblang dan nyata ini, fa innal kafirina yusawwuna billahi ghairah. Allah musta'an. Namun justru orang-orang kafir, mereka justru menyamakan Allah Ta'ala ghairah dengan yang lainnya. Wa yusyrikuna bih, dan mereka berbuat kesyirikan. Inilah hakikat daripada apa? Kesyirikan. Sudah kita lewati dulu ya definisi kesyirikan yang disebutkan oleh para ulama berbeda-beda, namun definisi yang paling bagus adalah taswiyatu. Nah, taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasa'isillah. Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasa'isillah, itu definisi kesyirikan yang paling bagus. Ya, syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasa'isillah. Menyamakan dengan yang selain Allah dengan Allah Ta'ala. Menyamakan yang selain Allah dengan Allah Ta'ala pada perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan untuk Allah Ta'ala. Paham ya? Meminta rezeki kepada batu, kepada bulan, kepada pohon. Berarti menyamakan kan? Seharusnya minta rezeki kepada siapa? Allah Ta'ala. Itu namanya kesyirikan. Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasa'isillah. Paham ya? Yaitu menyamakan yang selain Allah dengan Allah Ta'ala. Samakan. Pada apa? Pada perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan kekayaan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Khusus siapa ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang ini menyamakan itu ya. Menyamakan berhala atau mbah fulan baalan untuk memberikan rezeki. Paham ya? Nah, jadi perlu diperhatikan baik-baik, definisi yang paling bagus untuk kesyirikan adalah apa tadi? Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasa'isillah. Yaitu menyamakan yang selain Allah dengan Allah Ta'ala pada perkara-perkara yang itu merupakan apa? Kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya, ayat yang kedua. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalun musamma 'indah. Tsumma antum tamtarun. Artinya, dialah zat yang telah menciptakan kalian dari tanah, kemudian yang telah menetapkan ajalnya, kematian kalian maksudnya. Wa ajalun musamma 'indah, dan waktu kematian tersebut sudah tercatat di sisi Allah Ta'ala. Di dalam apa? Lauhil Mahfud. Summa antum tamtarun, kemudian kalian justru meragukannya. Allah musta'an. Kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Qala al-mufassirun asabahumullah huwallazi khalaqa abakum Adam min tin wa antum sulalatun minhu. Artinya, dialah zat yang telah menciptakan bapak kalian Adam dari tanah. Zat yang telah menciptakan bapak kalian dari apa? Dari tanah. Sedangkan kalian sulalatun minhu, keturunannya. Kita semuanya keturunan Nabi Adam alaihissalam. Summa kataba muddata baqaikum fi hadhil hayat ad-dunya. Kemudian Allah Ta'ala telah menetapkan, mencatat batasan waktu tetapnya kalian hidup di dunia ini. Sudah tercatat semuanya. Bahkan tercatatnya kapan? Sebelum kita dilahirkan. Ketika kita masih berada di kandungan ibu kita. Kurang lebihnya ketika berusia 4 bulan, Allah Ta'ala utus malaikat. Untuk apa? Untuk mencatat bikasmi rizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyun am sa'idun. Artinya apa? Ketika usia 4 bulan sudah berbentuk biasanya ya. Nah, barakallahu fikum, kurang lebih 120 hari. Itu apa? Allah Ta'ala utus malaikat untuk mencatat rezekinya, ajalnya, dan amalannya. Dia termasuk orang yang sengsara atau orang yang bahagia kelak. Paham ya? Catatan ini tidak terlepas dari apa? Catatan yang ada dalam Lauhul Mahfuz. Sebagaimana jelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan ketika beliau mensyarah kitab apa? Al-Ba'in Nawawiyah. Al-Arba'in An-Nawawiyah, na'am. Maksudnya bagaimana? Catatan malaikat yang ketika kita masih berada di kandungan ibu kita, itu semuanya rinciannya diambil dari mana? Lauhul Mahfuz yang tidak pernah berubah, tidak pernah berganti kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Naam, ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah, kita lanjutkan lagi. Wa kataba ajalan akhar muhaddatan la ya'lamuhu illahu, masyaallah jalla wa ala. Dan Allah Ta'ala telah menetapkan batasan waktu yang lain yang telah ditentukan, maksudnya usia atau umur, ketetapan dia hidup di dunia, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala saja. Apakah kita tahu umur kita sampai kapan? Tahu enggak kira-kira? Enggak tahu, cuman Rasulullah sudah memberikan gambaran usia Bani Adam, terutama umat Nabi kita Muhammad SAW berapa? Antara 60 sampai 70. 60 sampai 70. Apa kata Rasulullah SAW? A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Paham ya? Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Artinya apa? Usia-usia umatku berkisar antara 60 sampai 70. Itu bayangkan, pendek usianya. Berbeda usia di zaman-zaman Nabi Adam terdahulu. Paham ya? Nah, Nabi zaman Nabi Nuh usianya panjang enggak? Panjang kan? Nabi Nuh aja berdakwah berapa tahun? Selama berapa tahun? 950 tahun usianya panjang luar biasa, masya Allah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, umat Nabi Muhammad SAW ini berkisar antara 60 sampai 70. Sedikit sekali yang melebihi 70. Atau lihat, saksikan kalau ada pengumuman orang meninggal dunia itu. Kadang usia 45, usia 50, usia nah barakallahu fikum 60. Walaupun adalah yang 85, 90 itu, tapi jarang sekali. Faham maksudnya ya? Nah barakallahu fikum menunjukkan bahwasannya usia umat Nabi Muhammad SAW itu sangat pendek sekali. Oleh karena itu kita manfaatkan usia umur yang ada ini, sisa-sisa usia kita, sisa-sisa umur kita manfaatkan barakallahu fikum. Idza kunta fis sabah fala tantadir al masa, wa idza kunta fil masa fala tantadir as sabah. Kalau berada di sore hari enggak usah nunggu pagi hari. Kalau berada di pagi hari enggak usah nunggu sore hari. Maksudnya apa? Segera dimanfaatkan waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah yang sangat mulia adalah apa? Thalabul ilm, mencari ilmu, sumber sebab dimasukkan seorang ke dalam mana? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, niscaya Allah Ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga, masya Allah. Kita lanjutkan lagi. Wa huwa yaumul qiyamah, maksudnya na'am barakallahu fikum, waktu yang lain itu maksudnya adalah waktu hari kiamat. Kalau waktu pertama tadi, waktu ajal kita, tetapnya kita di dunia ini hanya beberapa saat saja. Waktu yang lain adalah waktu yang habisnya semua dunia ini nanti. Habis semua dunia ini adalah hari kiamat. Paham ya? Karena itu nanti setelah itu tidak ada dunia lagi. Paham ya? Adanya hari akhirat. Kan itu. Kita lihat. Summa antum ba'da hadza tashukkuna fi qudratillahi ta'ala 'alal ba'tsi ba'dal maut. Kemudian kalian setelah penjelasan ini semuanya justru meragukan terhadap kemampuan Allah Ta'ala untuk membangkitkan setelah mati. Kok malah meragukan? Menciptakan sesuatu yang tidak ada yang mampu, apalagi cuma bangkitkan. Lebih mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kama bada'na awala khalqin nu'iduh wa'dan alayna inna kunna fa'ilin. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya apa? Sebagaimana awal permulaan kami ciptakan mereka, nanti kami akan ulangi kembali sebagaimana awal permulaan. Sebagai bentuk janji dan kamilah yang akan melakukannya. Maksudnya apa? Mudah bagi Allah Ta'ala ya. Wa madzalika 'alallahi bi'aziz. Bagi Allah Ta'ala semua itu bukan perkara yang sulit, mudah. Mahum ya? Na'barakallahu fikum, seperti itu. Kita lanjutkan lagi barakallahu fikum ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Artinya dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang di langit dan zat yang di bumi. Maksudnya apa? Nah, barakallahu fikum, maksudnya bukan Allah Ta'ala itu dua, bukan ya. Maksudnya sesembahan penduduk langit dan sesembahan penduduk bumi. Bukan dibayangkan, bukan dipahami Allah Ta'ala itu dua. Zat yang di langit, zat yang di bumi, bukan gitu ya. Tapi apa? Dialah Allah. Nah, barakallahu fikum. Na'am fis samawati wa fil ardi, di langit dan di bumi, ya'lam, mengetahui sirrakum wa jahrakum, mengetahui rahasia kalian, perbuatan kalian yang kalian sembunyikan, wa jahrakum, dan perbuatan yang kalian lakukan secara terang-terangan, wa ya'lamu ma taksibun, dan mengetahui apa yang kalian perbuat. Qala al-mufassirun asabahumullah, kita lihat tafsirannya. Berkata ahli tafsir, wallah subhanahu wal ilahul ma'bud, ya kan, bihaqqin fis samawati wal ardh, dialah Allah subhanahu wa ta'ala ilah yang disembah, yang diibadahi dengan hak di langit dan bumi. Penduduk langit menyembah siapa? Allah Ta'ala. Penduduk bumi menyembah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Kita lihat lagi. Wa min dalaili uluhiyyatihi annahu ya'lam jami'a ma tukhfaun. Artinya apa? Termasuk tanda-tanda keilahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberhakan untuk diibadahi, bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui seluruh ma tukhfaun, seluruh perkara yang kalian sembunyikan, ayuhan nas, wahai segenap manusia, wa ma tu'linuna, dan mengetahui semua perkara yang kalian tampakkan, yang tersembunyi tahu, yang ditampakkan juga tahu. Semut hitam di bawah batu hitam, di tengah kegelapan yang sangat gelap gulita, hujan deras yang sangat deras, berada nih, barakallahu fikum, lautan yang paling bawah Allah telah tahu. Paham ya? Padahal semut hitam ini, warnanya hitam, gelap lagi. Paham ya? Itu Allah SWT mengetahui. Adapun manusia, tidak seperti itu pengetahuannya. Manusia semut yang warnanya gak hitam aja. Taruhlah semut apa? Nah, semut hitam lah. Gak masalah semut hitam siang hari. Itu aja kan gak tahu. Lah buktinya apa? Kalaupun ada semut hitam di belakang, harus noleh dulu. Ya gak manusia? Gak langsung tahu di belakang kok ada semut hitam. Tanpa dia mah, tanpa dia misalkan menoleh atau mengetahui, enggak bisa dia langsung nebak gitu. Tapi Allah Ta'ala mengetahui idrak, semuanya mengetahui. Masya Allah. Mengenai gugurnya daun, dedaunan tahu. Di mana, berapa jumlahnya, tahu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kita lihat lagi. Wa ya'lamu jami'a amalikum min khairin aw syarrin, dan Allah Ta'ala mengetahui semua amalan-amalan kalian berupa kebaikan ataupun amalan kejelekan. Wa li hadza fa innahu jalla wa ala wahda huwal ilahul mustahiq lil ibadah. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah zat yang semata-mata ilah yang berhak untuk diibadahi, bukan yang lainnya. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwan fil din azza wa jazakumullah, ayat yang berikutnya yang keempat. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَةِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُؤْرِنِينَ. Ini keadaan orang-orang kafir. Tidaklah datang kepada mereka suatu tanda-tanda kebesaran Allah dari tanda-tanda Rabb mereka, kecuali apa? Melainkan mereka justru berpaling. Sudah ada tanda-tanda keajaiban, tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala datang, itu pun mereka masih berpaling. Masih mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahul Musta'an. Sebab terangkatnya apa? Kenikmatan. Sebab terangkatnya apa? Suatu kebahagiaan karena kufrun nikmah, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru mensekutukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab hilangnya kenikmatan. Paham ya? Ulah tangan manusia itu sendiri. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah haula'il kufar alladzina yusyrikuna ma'allah taala. Mereka orang-orang kafir yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam ghairahu, maksudnya mensekutukan Allah taala dengan yang lainnya. Qad ja'at humul hujjat al-wadhiha, sungguh telah datang di hadapan mereka argumen-argumen, bukti-bukti yang sangat nyata. Wad dalalat al-bayyina, dan penunjukan-penunjukan yang sangat gamblang. Ala wahdaniyatillah ya azza wajal, yang menunjukkan akan keesaan tunggalnya Allah Subhanahu wa taala. Wa sidqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan benarnya jujurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fi nubuwwatihi wa ma ja'a bih, yaitu benarnya kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa yang dibawa oleh beliau berupa Al-Qur'an Al-Karim. Bayangkan itu. Walakin ma in ja'atuhum hatta a'radu an qabulha. Akan tetapi, nah barakallahu fikum, tidaklah setiap kali datang kepada mereka berupa petunjuk tadi itu, sampai mereka, melainkan mereka berpaling dari apa? Menerimanya. Enggak nerima, gitu loh. Sudah datang petunjuk, mukjizah ditampakkan, enggak terima juga. Enggak meyakini juga, enggak mengimani juga. Walam yu'minu biha. Mereka tetap tidak mau beriman dengannya. Allahul musta'an. Itulah keadaan orang kufar waliyatu billah, yang Allah taala sebutkan dalam Al-Qur'an Karim bagaimana keadaan mereka. Lebih sesat daripada binatang ternak. Iya enggak? Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum, benar gitu ya ayatnya ya, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Artinya apa? Sungguh kami telah memenuhi neraka jahannam, mengisi neraka jahannam dari kalangan jin dan manusia, yang mereka tidak apa, yang mereka punya mata hati tapi tidak digunakan memahami dengannya, yang mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, yang mereka punya apa? Namanya mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Paham ya? Nah, bahkan lebih sesat dari mereka. Kenapa? Binatang ternak terkadang, nah barakallahu fikum, antum melihat bebek, atau bebek antum. Nah, bebek itu kalau disuruh sama tuannya, pemiliknya, ke kanan ke kanan, ke kiri ke kiri. Paham ya? Jarang sekali bebek suruh ke kanan malah ke kiri. Jarang sekali ya, itu bebek yang masih normal ya. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu hewan aja masih nurut dengan pemiliknya. Orang kufar tidak, gitu loh. Ya, suruh masuk ke lubang malah lari dari lubang. Suruh masuk pintu kanan malah masuknya pintu kiri. Seperti itu keadaan yang lebih parah daripada binatang ternak waliyadzubillah. Naam, kita lihat yang berikutnya barakallahu fiikum. Qala Allah Ta'ala berfirman, faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Allahumma sta'an. Maka sungguh mereka telah mendustakan al-haq tatkala datang kepada mereka, dan kelak akan datang kepada mereka kabar-kabar yang dulu justru mereka mengolok-olok kabar tersebut, mengejek, menyepelekan, meremehkan, akan datang di hadapan mereka. Paham ya? Karena kabar terkadang datangnya akhir, orang awal mulanya enggak tahu kabar apa-apa, tapi tiba-tiba datang orang yang memberikan kabar, itu wajar. Antum awal mulanya enggak tahu kabar ada apa ya? Kejadiannya apa ya? Anda enggak tahu yang di luar sana ada apa, tapi kabar itu datang secara tiba-tiba. Ya kan? Wa barakallahu fikum. Nah, sebutkan dalam pantun itu, pantunnya siapa yang ingat pantunnya itu? Apa pantunnya mengenai kabar datang tiba-tiba itu? Ada yang masih ingat? Esan? Apa pantunnya itu? Apa itu? Sata'tilakal ayyam makunta jahilan wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi. Paham ya? Semaknanya itu kelihatannya pantunnya gitu lafadznya ya. Iya. Lafadznya bagaimana itu? Kalau tidak salah lafadznya itu ya, sata'tilakal ayyam makunta jahilan wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi. Artinya apa? akan datang hari-hari yang dulunya kamu tidak tahu apa-apa. Akan datang kabar secara tiba-tiba tanpa antum mencari-cari kabar tersebut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kadang orang enggak tahu kabar itu ya. Tiba-tiba ada orang datang mengkabari itu, mendadak kabarnya tersebut. Itu wajar. Nah, ini orang-orang kufar yang dulu pernah mengolok-olok, mengejek-ngejek, ternyata kabar tersebut didatangkan kebenarannya nanti di hadapan mereka. Allahul musta'an. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun atsabahumullah laqad jahada haula'il kufar al-haqqa alladzi ja'ahum bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa sakharu min du'a min du'atih. Allahul musta'an. Artinya, dan sungguh orang-orang kufar menentang, mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW di hadapan mereka. Mereka justru mengolok-olok, mengolok-olok, mengejek dari seruan dan juga dakwah tersebut. Jahlan minhum billah, karena bodohnya. Nah, kebodohan yang ada pada mereka kepada Allah SWT terhadap Allah Taala, waqtiraran biimhali iyahum, dan tertipu mereka dengan apa? Biimhalihi iyahum, dengan dibiarkannya keadaan mereka. Karena Allah Taala, antum lihat, orang-orang kufar yang kaya banyak atau tidak? Orang kufar banyak, ada yang punya istana, punya gedung, punya mobil, punya motor, punya apa? Punya hotel. Orang kaya banyak dari kalangan kufar. Itu namanya apa? Namanya adalah istidraj, dibiarkan oleh Allah SWT sengaja. Nanti begitu datang saatnya untuk mengadab, diadab semua mereka. Paham ya? Lam yuflithu, tidak bisa yang mereka apa? Satu pun enggak ada yang bisa menahannya. Pasti akan terkena. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Kata beliau di sini, barakallahu fikum, dalam tafsirannya itu, qala al-mufassirun asabahumullah fasawfa yarawna mastahza'u bihi annahu al-haq wa sidq. Kelak mereka akan mengetahui dan melihat kabar yang dulu mereka olok-olok, bahwasannya kabar tersebut ternyata al-haq wa sidq, bahwasannya itu adalah kebenaran dan kejujuran. Wa yubayyinullahu lil-mukadzibin kadzibahum wa iftira'ahum, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagi orang-orang pendusta kedustaan mereka dan juga kebohongan mereka. Wa sayujazihim alaihi, dan Allah taala akan membalasi mereka semuanya. Akan membalasi apa? Perbuatan-perbuatan mereka semuanya. Ini yang kita ambil pada kesempatan atau mukaddimah pembukaan tafsir surat Al-An'am. Kita mengambil ayat 1 sampai ayat na barakallahu fikum yang kelima, penjelasan kepada kita semuanya bahwasanya orang-orang kufar walaupun sudah ditampakkan bukti yang sangat nyata, keajaiban-keajaiban, mukjizah-mukjizah yang Allah telah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka tetap mau tidak mau beriman dan mereka justru kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu assalamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanallahi bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.